Engkau yang mulai, engkau yang berjanji, engkau pula yang mengingkari. Begitu tega tanpa rasa iba, kau tinggalkan luka. Terima kasih.